إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أخواني في الدين عزاكم الله. Dalam kitab At-Tafsir fi Thalabil Ilm kita telah sampai kepada Al-Aslur Rabi', dasar yang keempat dari dasar-dasar dalam menuntut ilmu, yakni bahwasanya ilmu itu merupakan qaulullah wa rasulih, firman-firman Allah dan sabda-sabda Rasul-Nya, wa qaulu sahabah, juga perkataan-perkataan para sahabat, ma'al ijma' wal qiyasis sahih, juga disertai dengan ijma', ijma' para ulama dan qiyas yang benar dalam permasalahan. Dan qiyas yang benar ada syarat dan rukunnya. Dan terbangun di atas perkara ini ada beberapa perkara. Yang pertama, sepantasnya bagi seorang thalibul ilm untuk membiasakan dirinya meneliti setiap permasalahan-permasalahan dengan dalil-dalilnya dari Alkitab dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman salafus saleh. Sehingga dari sisi ini kita ketahui begitu sangat pentingnya kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama kita, terkhusus pada permasalahan-permasalahan hukum-hukum syariat dan hukum-hukum dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Juga terkait dengan asar-asar para sahabat. Ada banyak kitab-kitab yang menyebutkan tentang ayatul ahkam. Jadi ayat-ayat dan hukum dikumpulkan oleh para ulama dan diberikan tafsiran khusus. Disebut dengan tafsir ayatil ahkam. Demikian pula hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dikumpulkan untuk membahas tentang ahkam fikhiyah seperti bulughul maram, umdatul ahkam, umdatul fiqh. Kalau umdatul fiqh ini mungkin Jamul Masail. Umdatul Ahkam ini Jamul Dalail. Di sana dikumpulkan dalil-dalil hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam terkait dengan hukum-hukum fikih. Maka itu tentunya sangat penting sekali. Demikian pula para ulama kita mengumpulkan atsar-atsar para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam permasalahan-permasalahan syariat. Ini juga perlu untuk kemudian dipelajari, dikaji, dimiliki. Ini yang pertama, dan ini telah lewat penyebutannya ya, pada pertemuan sebelumnya. Jadi berikutnya, apa ini yang kedua? Anna sunnatar rasul sallallahu alaihi wasallam ala qismain. As-Syaikh Bazmul menyatakan bahwasannya sunnah rasul sallallahu alaihi wasallam itu ada dua macam. Sunnah zahirah sarihah wa sunnah batinah ghair sarihah. Sunnah yang zahirah, sunnah yang zahirah, yang sharihah, yang tegas, yang jelas. Dan yang kedua adalah sunnah batinah, sunnah yang batin, yang tidak sharih. Dan ini nanti akan ada penjelasannya. Ammal qismul awal, adapun yang pertama. Fasunnatu zahirah as-sharihah, fahiya sunnah yang zahirah, yang sharihah adalah ma udhifa ila rasul sallallahu alaihi wasallam sarahatan, yang dinisbatkan kepada rasul sallallahu alaihi wasallam secara tegas, min qaulin au fi'lin au taqririn au sifatin khuluqiyatin au khalqiyah. Yaitu sunnah ataupun hadis-hadis yang disandarkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik penyandaran itu berupa ucapan-ucapan beliau ataupun terkait dengan perbuatan-perbuatan beliau atau persetujuan-persetujuan beliau. Juga masuk di dalamnya adalah sifat-sifat akhlak beliau dan sifat-sifat fisik beliau. Wa hadhihi sunnah indal muhaddithin, dan ini definisi sunnah menurut ahlul hadis. Jadi definisi sunnah menurut ahlul hadis masuk di dalamnya adalah berita tentang akhlak beliau, perangai beliau, tabiat beliau, kesenangan beliau. Juga masuk di dalamnya adalah bentuk fisik beliau, berita-berita tentang bentuk fisik beliau, rambut beliau, dada beliau, kulit beliau, dan sebagainya, pakaian yang beliau senangi. Ini semua merupakan bagian daripada sunnah zahirah sharihah, sunnah-sunnah sharihah. Zahir memang merupakan sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ucapan tentunya wadih. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat, misalnya. Ad-dinun nasihah. Hakul muslim alal muslim sittun, dan seterusnya. Ini hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ucapan-ucapan beliau. Demikian pula fi'al, yakni perbuatan-perbuatan beliau. Sahabat memberitakan bahwa suatu hari beliau sallallahu alaihi wasallam naik di atas mimbar, kemudian beliau sholat di atas mimbar tersebut menghadap kiblat. Sholat di atas mimbar. Pada saat sujud maka beliau turun, ya, mundur ke belakang, kemudian sujud di lantai. Setelah bangkit lagi beliau naik lagi ke atas mimbar dalam keadaan sholat. Ini fi'al, perbuatan. Dan sengaja beliau melakukan itu untuk dilihat oleh para sahabat bagaimana tata cara sholat beliau. Itu diantara contoh fi'al atau perbuatan beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau juga, ya, memerintahkan untuk melihat tata cara sholat beliau. Selalu kamar itu muni usul. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Ini ucapan tentunya qauliyah, tetapi praktek dari apa yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah fi'liyah. Beliau sallallahu alaihi wasallam dalam sholatnya, gerakan-gerakan beliau itu ada semuanya hadis-hadisnya. Bagaimana beliau mengangkat tangannya, mengangkat tangan itu sampai setinggi apa, kemudian bagaimana tangan beliau, telapak tangan beliau menghadap ke kiblat, kemudian apakah direnggangkan, apakah dirapatkan seperti ini, apakah megar sempurna seperti ini, apakah apa namanya agak, misalnya seperti apa ini, agak ditekuk tangan jari-jarinya, ada semuanya lengkap, ya. Kemudian waktu diletakkan, ya, diletakkannya itu di mana, itu dijelaskan secara rinci dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang merupakan hadis-hadis fi'liyah. Baik. Kemudian juga takrir, yakni perkara-perkara yang dilakukan oleh para sahabat di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan beliau membiarkan, maka itu merupakan sunnah. Misal Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan sawu sukufakum istau wa tarasu. Beliau menyatakan rapatkan dan luruskan barisan saf-saf kalian. Maka para sahabat kemudian melakukannya dengan cara menempelkan kaki dengan kaki, mata kaki dengan mata kaki, lutut dengan lutut, pundak dengan pundak. Ini menunjukkan bahwa itulah cara yang diinginkan dengan kalimat sawu suhufakum. Ini adalah sunnah, ya. Sunnah takririyah. Baik. Dan semisalnya. Wa hadhihi sunnah 'indal muhaddithin wal ladzi yata'allaq minha bil hukmi syar'i at-taklifi wal wad'i wal qaul wal fi'l wat taqrir. Baik. Adapun yang terkait dengan hukum-hukum syar'i, taklif dan wad'i. Hukum syar'i itu ada dua, taklifi dan wad'i. taklifi tentunya perkara-perkara yang terkait dengan ahkam secara langsung. Qulu kama ra'aitu Musa. Kemudian ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam terkait dengan perintah untuk puasa. Idza ra'aitumuhum fasallu fasamu. Wa idza ra'aitumuhum fa aftiru. Fasumu wa aftiru. Ini merupakan perintah tasaharu dan semisalnya, ini merupakan ahkam taklifi. Adapun ahkam wab'i adalah hukum-hukum yang kaitannya dengan peletakan para ulama kita, yang diletakkan oleh para ulama kita, ya. Hukum wab'i ini ada istilahnya hukum-hukum yang para ulama menyebutkannya di dalam usul fiqh. Nah, ini namanya ahkam wab'i, hukum-hukum yang diletakkan oleh para ulama dalam dalam usul fiqh. Ada kaidah-kaidah yang diletakkan oleh para ulama kita. Qawaid usuliyah, qawaid fiqhiyah. Ini adalah ahkam wab'i. Dan ini hanya pada hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang terkait dengan sabda beliau, perbuatan beliau dan persetujuan beliau. Tidak membahas tentang terkait dengan masalah sifat-sifat beliau, fisik beliau, ya, akhlak beliau dan sebagainya, tidak dibahas di situ. Walidzalika iktasara ala hadza al-usuliyun wal fuqaha. Dan karenanya para ahli usul dan fuqaha ahli fikih, mereka di saat mendefinisikan daripada sunnah, mendefinisikan sunnah dhahirah shalihah ini, mereka mengatakan ada ma'udifa ila Rasul sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqrir. Itu saja. Dan itu yang kita hafalkan dari semenjak dahulu kita belajar pertama, ya. Bahkan di SD-SD, di pelajaran-pelajaran umum, namanya sunnah Rasul adalah apa saja yang dinisbatkan kepada Rasul dari ucapan, perbuatan, dan persetujuan. Sampai di sini toh. Kenapa? Karena memang ini yang terkait dengan hukum, yang akan membawa kepada konsekuensi hukum taklif ataupun wab'i. Lianna qasdahum bayanul ahkam, karena memang tujuan mereka para ahli usul dan para fuqaha adalah menjelaskan hukum, sehingga dicukupkan dengan itu. Begitu. Sehingga terkait dengan masalah-masalah beliau sallallahu alaihi wasallam suka memakai pakaian gamis misalnya, itu tidak dimasukkan ke fikhiyah. Karena itu kaitannya dengan masalah jibiliyah. Itu menjadi sunnah di saat kemudian diniatkan karena kecintaan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan semata-mata memakainya. Adapun terkait dengan ahkam, maka di saat beliau sallallahu alaihi wasallam memerintahkan. Adapun pakaian putih, maka beliau memerintahkan. Maka ini masuk di dalam ahkam. Al-bisu min thiyabikumul bayad, misalnya. Pakailah pakaian kalian yang putih. Maka itu masuk di dalam apa yang disunahkan. Sunnah memakai pakaian putih, terkhusus di hari Jumat ataupun di saat masuk ke masjid pada hari-hari tertentu, pada waktu Id dan semisalnya. Itu menjadi sunnah disebabkan karena perintah. Adapun semata-mata dipakai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka tidak dimasukkan oleh para ulama fuqaha ke dalam perkara tersebut, yakni perkara ahkam. Karena itu maksudnya adalah sifat khuluqiyah, sifat-sifat yang berkaitan dengan kepribadian beliau sallallahu alaihi wasallam. Amma qismu tsani fa sunnah ghair sharihah. Adapun yang kedua adalah sunnah ghair sharihah. Sunnah tetapi tidak tegas, tidak sharih. Maka ini banyak. Wa yama udifa ila sahabi mimma la majalir ra'yi fi. Ini dinisbatkan kepada sahabat. Yang mengucapkan adalah sahabat. Sandarannya itu ucapan sahabat. Tetapi sahabat ini mengucapkan perkara yang tidak ada ruang lingkup ijtihad padanya. Tidak ada ruang lingkup untuk akal berbicara. Berarti ini tentunya sahabat ini mengambilnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena ini bukan perkara yang bisa ditentukan oleh akal. Disebut sunnah, padahal sunnah itu kan disebutnya kepada Rasul. Kenapa? Karena mungkin para sahabat ini berbicara menggunakan akal mereka dalam perkara yang di situ kaitannya dengan ibadah misalnya. Enggak mungkin. Pastinya sahabat ini mengambilnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetapi sahabat tadi tidak mengatakan qala Rasul atau mengatakan raaitu Rasul. Tidak. Sahabat tersebut dengan tidak menisbatkan kepada Rasul tetapi ya kepada dirinya sendiri. Maka yang seperti ini dinyatakan sunnah ghairu shariihah, tidak tegas sebagai sunnah tetapi itulah sunnah. Karena para sahabat tidaklah berbicara dengan hawa nafsu dalam perkara-perkara agama. Aw mimma lahu hukmu rafa', atau perkara-perkara yang dihukumi dengan marfu. Wa yasma dzalika suwabaliyah, dan tercakup pada yang demikian ini, yakni masuk dalam kategori sunnah ghair shariihah, itu beberapa gambaran berikut yang akan disebutkan oleh Syekh. Yang pertama, qaulu sahabi fi ma la majali ra'yi fi, ucapan sahabat yang tidak ada ruang lingkup pendapat, ruang lingkup untuk berijtihad padanya. Perkara yang memang di situ tidak ada ruang lingkup untuk seseorang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan akal, menggunakan ijtihadnya. Karena ini perkara yang sifatnya mungkin berita perkara yang gaib akan yang atau yang akan datang dan semisalnya, atau perkara tentang masalah ibadah. Ibadah datangnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak mungkin sahabat mengada-adakan perkara ibadah tersebut. Maka perkara-perkara seperti inilah yang disebut dengan sunnah ghairu shariihah. Yang kedua, qaulus sahabi alladzi la mukhalif lah, ucapan sahabat yang tidak ada yang menyelisihinya dari sahabat yang lain. Ini namanya ijma' sukuti. Jadi seorang sahabat berbicara satu permasalahan hak agama, hukum, ya, lima sahabat-sahabat yang lain ada, tapi tidak ada yang menyelisihinya. Tidak ada yang menyelisihinya. Maka ini ibaratnya adalah ijma' sukuti. Maka ini masuk definisi sunnah, tetapi ghairu shariihah. Semisal apa yang dilakukan oleh Utsman bin Affan di saat mengumpulkan Al-Qur'an, menjadikan antara surat Al-Anfal dengan At-Taubah itu tidak ada bismillah. Iya kan? Tidak ada bismillahnya dalam mushaf. Loh, kenapa kok tidak ada bismillahnya? Padahal surat-surat yang lain dipisahkan dengan bismillah. Karena Rasulullah SAW pada saat turun ayat, maka beliau memanggil sahabat penulis wahyu untuk letakkan ayat ini di sini, letakkan ayat itu di sini. Ya. Ini satu surat sempurna, maka letakkan bismillah di atasnya. Ini surat sempurna, letakkan di atasnya bismillah. Terkait dengan surat Al-Anfal dan At-Taubah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkannya, ya, tidak menyebutkan sampai beliau meninggal dunia, ya, At-Taubah akhir-akhir ya turunnya. Dengan Al-Anfal itu di awal-awal beliau pindah ke Madinah. Maka di situ para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, ya, tidak tahu apakah ini lanjutan daripada surat Al-Anfal, ya. Dan memang kisah-kisahnya mirip di situ, kisah-kisah tentang peperangan, ya. Ataukah At-Taubah ini surat terpisah? Karena mereka ragu-ragu dalam perkara tersebut, mereka tidak meletakkan bismillah padanya, tidak meletakkan bismillah pada surat At-Taubah. Lalu kenapa juga tidak dijadikan satu ayat, apa satu surat? Karena mereka ragu apakah ini satu rangkaian dengan Al-Anfal lanjutannya ataukah tidak, sehingga dipisahkan dan diberi nama At-Taubah. Wallahu a'lam bishawab. At-Taubah juga disebut dengan surat Al-Fatihah karena berisi tentang penyingkapan daripada hakikat orang-orang munafikin. Al-Fatihah artinya yang menyingkap. Tayyib yang ketiga adalah qaulus sahabi fi sababi nuzulil ayah bi sighatin sharihah. Ucapan sahabat terkait dengan sebab turunnya ayat dengan kalimat yang tegas bahwasannya ayat ini turun berkaitan dengan kejadian demikian demikian demikian. Jelas ya, ayat ini turun berkaitan dengan kejadian demikian demikian demikian. Maka ini merupakan ucapan sahabat berkaitan dengan sebab turunnya ayat. Maka ucapan sahabat berkait dengan sebab turunnya ayat ini fi hukmil marfu, dihukumi marfu, dia sunnah, sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, tetapi ghairu shariihah, sehingga dihukumi apa? Marfu. Dihukumi marfu. Ya tentunya contoh-contohnya banyak sekali di dalam Al-Qur'an, terkhusus kalau kita membaca tafsir-tafsir Al-Qur'an. Para sahabat berbicara tentang masalah sebab turunnya satu ayat atau satu surat. Walaupun yang bercerita itu adalah sahabat, tetapi itu hukumnya marfu. Seolah-olah Rasulullah SAW sendiri yang berbicara. Kemudian berikutnya adalah qauluhu fi tafsir marwihi. Qauluhu fi tafsiri marwihi. Ucapan sahabat dalam menafsirkan apa yang diriwayatkannya. Seperti kemarin misalnya pada pelajaran Al-Arba'in An-Nawawiyah yang telah lewat, hadis Ibnu Umar ya. Itu kun fil dunya ghoriban ya, kan? Dalam hadis Rasulullah menyatakan kepada Ibnu Umar, kun fil dunya ghoriban aw abiri sabil, jadilah kamu di dunia itu ghorib atau orang yang sekedar lewat saja, orang asing atau orang yang sekedar lewat saja. Maka Ibnu Umar menafsirkan kalimat tersebut, idza kunta fis shobah fala tantadhiril masa wa idza kunta fil masa fala tantadhiris shobah. Kalau engkau berada di pagi hari, jangan engkau menunggu sampai sore. Kalau engkau berada di sore hari, jangan kamu menunggu sampai pagi. Ini penafsiran Ibnu Umar terkait dengan apa? Terkait dengan ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam pun fid dunya ghoriban. Maka ini juga fi hukmil marfu. Dari apa yang disebutkan di sini oleh Syekh Gazmul fi hukmil marfu. Baik. Kemudian berikutnya adalah manuqila anhum min ikhtilaf fi sifatil ibadat. Apa yang dinukil dari mereka, dari para sahabat, dari berbagai macam perbedaan-perbedaan terkait dengan kaifiat ibadah. Ibadah ya yang dilakukan oleh sahabat ini demikian, sahabat itu demikian, sahabat itu demikian. Maka tentunya para sahabat-sahabat ini semuanya ya, mereka melakukan berdasarkan apa yang mereka ketahui dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perbedaan-perbedaan tadi. Sehingga ini fi hukmil marfu tetapi tidak sharih, artinya bukan sunnah sharihah. Sehingga kita ketahui ada istilahnya tahiyat, itu bacaan tahiyatnya Ibnu Mas'ud, ada pula Umar Ibnu Khattab, ada pula tahiyatnya yang lain. Ada beberapa bacaan tahiyat. Yang tentunya itu semuanya berada di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Atau kalau itu kelihatannya hadis ya, yang Ibnu Mas'ud itu cuma disebut tahiyatnya Ibnu Mas'ud, tetapi itu hadis, hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Baik. Mencontohkannya mungkin bukan itu, selain daripada itu. Al-muhim, di saat diketahui bahwasannya di sana ada sahabat melakukan tata cara dalam satu ibadah dengan satu tata cara, kemudian sahabat yang lain juga dengan tata cara tertentu, maka di sini karena itu adalah ibadah yang bersikap tauqifiyah, tentunya perkara tersebut berdasarkan daripada apa yang mereka ketahui dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, berikutnya majaa'ani sahabati ma yusamma bil qira'ah at-tafsiriyah. Apa yang datang dari sahabat pada apa yang disebut dengan qira'ah tafsiriyah. Ini juga fi hukmil marfu'. Ini juga Anda paham maksud daripada qiraah tafsiriyah. Apakah maksudnya adalah pembacaan dari para sahabat tersebut? Ada qiraah demikian, ada qiraah demikian, ataukah makna daripada penafsirannya? Seperti kalimat misalnya dalam Al-Qur'an ada walladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dalam riwayat yang lain, walladzina yutawwiqunahu memberat-beratkan diri fidyatun ta'amu miskin. Kalimat yutiqunahu artinya yang mampu, dia boleh untuk tidak berpuasa tetapi dia membayar fidyah, sehingga ayat ini dikatakan mansukh dengan ayat yang setelahnya. Tetapi Ibnu Abbas mengatakan tidak masuk. Ayat tersebut tidak masuk dan berlaku bagi orang-orang yang tua renta, baik laki-laki maupun perempuan, kakek ataupun nenek. Dengan kalimat walladzina yutawwiqunahu. Yutawwiqunahu itu artinya berat melakukannya. Tidak mampu untuk melakukannya. Ini katanya apa? Ibnu Abbas mengatakan tidak masuk, ghair mansukh. Ayat ini tidak masuk. Ini qiraah tafsiriyah. Wallahu a'lam bishawab. Wa majanuhum fi tafsir Al-Qur'anil Karim ala qawl ba'd ahli al-'ilm. Tentunya tidak termasuk yang disebutkan karena ini merupakan apa yang dikhilafkan oleh sebagian ulama. Apa yang datang dari mereka para sahabat dalam menafsirkan Al-Qur'an. Dalam penafsiran Al-Qur'an datang dari para sahabat, maka itu dihukumi sebagai marfu' secara hukum. Ini menurut sebagian ulama. Tafsirnya sahabat itu marfu. Ya, menurut sebagian ulama. Ada rincian sebetulnya dari kalangan para ulama dalam kaitannya dengan apa yang disebutkan oleh para sahabat bahwa tafsiran mereka itu marfu. Itu apabila sahabat tersebut ada rinciannya. Apabila sahabat-sahabat tersebut bukan orang-orang yang mengambil dari ahlul kitab. Karena Rasulullah SAW memang menyampaikan bahwasannya hadithu an bani Israel walaharaj. Beritakan tentang bani Israel dan tidak ada dosa tentang bani Israel. Hanya saja mensikapi berita-berita dari mereka yang disebut dengan Israeliyat itu ada rincian pembahasan para ulama. Rinciannya bagaimana? Dalam perkara-perkara yang dibenarkan oleh apa yang ada di dalam agama kita, maka kita wajib membenarkan. Dalam perkara-perkara yang didustakan oleh agama kita, yakni oleh apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, Al-Quran ataupun hadis, maka kita pun mendustakannya. dan dalam perkara-perkara yang tidak disebutkan oleh agama kita, tidak disebutkan oleh Al-Quran ataupun Rasulullah SAW tidak pernah menyebutkan, ya, sedangkan itu diberitakan oleh Bani Israel, maka kita tidak boleh membenarkan dan tidak boleh mendustakan. Tidak boleh membenarkan dan tidak boleh mendustakan. Itu kaitannya dengan Israelia, karena bisa benar itu, ya, bisa benar dari mereka. Kalau kita mendustakan padahal itu benar, maka kita mendustakan sesuatu yang benar. Kalau kita membenarkan ternyata itu bagian yang mereka rubah-rubah, nah kita membenarkan sesuatu yang, ya, ikut membenarkan sesuatu yang mereka terjatuh dalam dosa yang sangat besar, merubah-rubah apa yang ada dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Maka ada tiga rincian perkara terkait dengan Israiliyat. Sehingga kalaupun ada berita-berita tentang Israiliyat itu tadi, kita ambil ibrohnya saja tapi tidak kita benarkan beritanya. Tapi juga kita tidak tolak, begitu. Ya. Banyak kisah-kisah Israiliyat yang disebutkan oleh Ibnu Katsir misalnya dalam tafsir Ibnu Katsir, banyak sekali kisah-kisahnya. Tentang Ashabul Kahfi ada ceritanya terkait dengan Israiliyat, tentang masalah Zunain ada kisahnya dalam cerita Israiliyat. Apa yang dibenarkan oleh Al-Quran, cerita-cerita tersebut, ya kita benarkan. Tentang yang disembelih, apakah itu Ismail ataukah Ishak, Bani Israel mengatakan yang diperintahkan oleh Allah untuk disembelih adalah Ishak. Ini orang-orang Yahudi alaihissalam. Padahal dalam Al-Quran disebutkan siapa? Ismail alaihissalam. Maka berita tentang Israiliyat dalam perkara ini kita dustakan. Pasti, pasti dusta. Salah, keliru. Karena bertentangan dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Tibali hadha ala talibil ilmi an yushammir an sa'idih lil'i'tina bil warid an sahabat fi masa'idil ilm. Dan karena ini, sepantasnya bagi setiap talibul ilm untuk menyingsingkan lengan bajunya, ini artinya bersungguh-sungguh memperhatikan perkara-perkara yang warid, yang terdapat dari ucapan-ucapan, riwayat-riwayat para sahabat dalam permasalahan-permasalahan ilmu. Karena ternyata, yes, itulah ilmu, ya, ucapan-ucapan para sahabat, kumpulan daripada riwayat-riwayat mereka. Baik, wa hadzal janib yaqa fihi qusur min jihad. Dan sisi ini banyak terjadi kekurangan-kekurangan. Sisi ini, yakni sisi mempelajari tentang atar-atar para sahabat. Kalau mempelajari tentang Al-Qur'an, mempelajari tentang sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, para talibul ilm semangat. Ya, mereka sangat semangat sekali menghafal Al-Qur'an, mempelajari tafsirnya, ya, menghafal hadis, mempelajari syarahnya, semangat. Tetapi untuk menghafal ataupun untuk mempelajari atar-atar para sahabat, ini sangat kurang. Kenapa demikian? Min jihad, dari beberapa sisi. Al-ula, sisi yang pertama, annal ghalib adamul i'tina bi bayani sahih minal da'if minal atar. Umumnya tidak ada perhatian serius dalam menjelaskan sahih atau dhaifnya dari suatu athar. Karena ini adalah athar, athar ibrohnya. Sehingga kurang dari sisi apakah athar ini sahih ataukah dhaif. Terkadang kita susah-susah, ya, dalam benak sebagian talibul ilm, ya, susah-susah mencari tentang kesahihan athar ini. Ya, setelah tahu tentang kesahihannya ternyata sahih, benar-benar sahih, ya, kalau kita berhujah dengannya akan ditolak dengan mengatakan ini hadis mauquf. Hadis apa? Mauquf. Apa itu mauquf? Mauquf artinya adalah ucapan sahabat. Jadi ini hadis ini tidak marfu. Tidak marfu. Ini ucapan sahabat. Jadi enggak bisa dijadikan hujah. Selesai sudah. ya kita sudah repot-repot sehingga banyak orang yang tidak kemudian memperhatikan tentang masalah asar daripada ucapan-ucapan para sahabat. Padahal ternyata kalau seseorang memiliki ilmu tentang apa yang disebutkan tadi, bahwa sunnah itu ada yang shorihah, ada yang ghairus shorihah. Nah, sunnah yang ghairus shorihah ini terambil justru dari ucapan-ucapan para sahabat. Ya, katakanlah itu apa mauquf ya. Mauquf itu artinya tidak sampai Rasul, hanya sampai para sahabat saja. Berhenti di situ. Tayib, tetapi apakah ucapan sahabat yang mauquf ini itu semata-mata berasal dari kantongnya sendiri, berasal dari pendapatnya sendiri, ataukah tidak? Jawabannya, ya dilihat permasalahannya apa. Kan bingung. Permasalahannya apa? Ini permasalahan masalah ibadah. Kalau masalah ibadah tidak mungkin para sahabat mengada-ada, ya kan? Ini permasalahan berita tentang perkara gaib. Perkara gaib tidak mungkin para sahabat mengada-ada. Contoh misalnya hadis Salman yang bercerita tentang seseorang yang masuk ke dalam surga karena lalat dan seseorang yang masuk ke dalam neraka karena lalat. Itu hadisnya mauquf. Hadisnya apa? Mauquf. Sahih tetapi mauquf, yakni bukan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam tapi ucapan siapa? Salman Al-Farisi. Ya. Disebutkan dalam kitab Tauhid sebagai hadis yang marfu, tetapi marfu-nya dhaif. Yang rajih ataupun yang sahih, sanad sahihnya itu mauquf, ucapan Salman Al-Farisi. Tapi kisah seperti ini apakah Salman kemudian mengada-ada? Ya. Membuat-buat begitu. Jawabannya tidak. Oh, ini berita tentang sesuatu yang sudah terjadi pada masa dahulu. Tentu Salman tidak mengetahui kecuali apa? Kecuali dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahwa dahulu kala ada orang yang dia dua orang. Yang satu masuk neraka karena lalat, yang satu masuk surga karena lalat. Kisahnya ma'ruf, kita semua sudah tahuinya. Yang intinya bahwa Ibn Athar tidak kemudian dianggap enteng masalah ibadah. Ibn Abbas mengatakan tentang waladina yutifuna ufidiyatun ta'amu miskin, itu ghair mansukhah huwa apa hiya li syekh al-kabir wal mar'ah al-ajuz atau al-kabira, untuk laki-laki yakni kakek yang sudah tua ataupun nenek. Mereka la yastati'ani siyam alaihima al-fitr alaihima al-fitr wa al-fidyah. Al-fidyah boleh ber apa, keduanya itu tidak berpuasa dan membayar fidyah. Kulit miskinan pada setiap harinya seorang miskin. Dan Ibn Abbas juga menambahkan wal qubla wal murdi, dan wanita yang hamil dan menyusui. Sehingga ini penafsiran seperti ini tidak kemudian enteng saja, ya, dianggap sebagai perkara yang enteng. Ini dari seorang sahabat, dan tidak hanya sahabat satu ini saja, Ibnu Abbas dan juga Ibnu Umar. Apakah kemudian hal itu dikatakan itu hanya ijtihadnya Ibnu Abbas? Padahal ini terkait dengan sebab turun, ya, kalau kita lihat berbicara tentang ayat. Ayat tentang walladzina yutifunahu fidyatun ta'amu miskin. Ibnu Umar juga demikian menyuruh, ya, anak perempuannya untuk buka, tidak berpuasa karena kehamilannya. Innaki mimman la yastati'un alaiki apa namanya al-fitr walaisa alaikin qada wa an tut'im kulla yaum miskinan. Aku kama kol al-muhim bahwasanya ucapan daripada Ibn Umar terhadap putrinya, engkau termasuk daripada orang-orang yang tidak mampu berpuasa, termasuk daripada ayat yang tadi disebutkan, dan kamu boleh berbuka, memberi makan setiap harinya seorang miskin, dan tidak ada kewajiban mengqadha. Walaupun di situ khilaf kita tahu masyhur dan ma'ruf dan kuat khilafnya, tetapi sekali lagi memiliki athar daripada para sahabat, maka hujahnya sangat kuat. Sekuat apapun daripada argumentasi yang dipakai untuk pendapat yang mengatakan wajib qadha bukan fidyah, itu tetap hasil akhirnya adalah kias. Tetap walaupun begitu sangat kuat demikian, itu dalilnya mana? Ya kias. Dikiaskan kepada orang yang sakit. Itu saja. Karena memang tidak ada dalil dalam perkara ini kecuali asar dari dua sahabat ini. Sedangkan kita tahu tidak ada yang menyelisih dari kalangan para sahabat yang lain terkait dengan masalah tersebut. Dan juga kalau kita melihat dari sisi ruh daripada syariat yang memberikan kemudahan, tentu inilah yang paling mudah dan paling ringan bagi para ummahat. Kalau kita paksakan mereka untuk berpuasa, tentu sangat berat sekali. Ya, sangat berat sekali. Kenapa? Karena wanita itu iman, dia itu mengandung, ya, setelah mengandung dia menyusui, ya, setelah menyusui mengandung lagi bisa jadi, ya, kemudian menyusui lagi, mengandung lagi, menyusui lagi, dan itu terjadi banyak kali, tidak satu, tidak dua, sehingga ini sama dengan ruh daripada syariat yang memberikan kemudahan. Ya, kalau kemudian ada orang yang mengatakan, nah itu kok mudah sekali, ya demikianlah syariat, sifatnya memang demikian, diberikan kemudahan. Orang yang safar, dalam keadaan safar, ya dia mungkin dengan pesawat ataupun dengan kendaraan yang mewah, dia sangat ringan sekali melakukan safar, tetapi dia boleh untuk mengkosoh sholatnya, menjamah kosoh sholatnya, iya kan? Karena memang sifat daripada syariat mudah, diberikan kemudahan. Bahkan dia juga boleh untuk tidak berpuasa kalau mau, ya, karena safarnya. Apakah itu bukan kemudahan? Al-Muhim, ya, sekali lagi dalam perkara ini kita tidak mengandalkan daripada rokyu-rokyu kita, pendapat-pendapat kita, dan kekuatan berretorika, tetapi hujjah. Di saat seseorang memiliki hujjah, maka kuatlah argumentasinya. Baik. Afani ada mutahrir qauli sahabi fil masail atau fil masalah. Yang kedua, kurang memeriksa ucapan sahabat dalam satu permasalahan. Permasalahan dibicarakan, kemudian ini ada pendapat ulama ini, pendapat ulama itu, pendapat ulama sana. Kurang untuk kemudian apa ucapan para sahabat dalam masalah ini. Nah, ini juga merupakan sisi yang kusur yang dipandang oleh Asy-Syaikh. Afalit al-hujum ala nisbatil qawli sahabi qabla tahrir in kana akhirul qawlain lahu aula. Al-hujum ala nisbatil qawli ila sahabi. Ya. Ya, ini serampangan, hujum itu menyerang penisbatan ucapan tersebut kepada sahabat sebelum betul-betul meneliti apakah itu ucapan terakhir daripada sahabat tersebut ataukah tidak. Mengklaim bahwa ini ucapan sahabat fulan demikian, padahal coba dilihat, jangan-jangan sahabat tersebut memiliki dua pendapat, ya, pendapat ini dan pendapat itu, di mana pendapat yang terakhir adalah pendapat yang ini misalnya, atau pendapat yang itu. Karena terkadang terjadi yang demikian. Wallahu ta'ala alam biswa naktafi ilahuna wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.